Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih wa addu'a ilal huda wa addalala ala alkhair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in wa la razwaji rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa la ruah jamil awliya wa salihin wa syuhada wa salihin wa ulama'i al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa mufassirin wa a'immatil al-mustahidin wa muqallidihim wa jami'i musannifil kutubi nafi'a khususan al-rukud bil-irsyad wa ghawthil ibad wal-bilad al-habib abdullah bin alawi bin muhammad al-haddad وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وأما الاحتجاج بالقدر الذي يجريه الشيطان اللعين على ألسنة كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير، وهو أن أحدهم إذا قيل له وقد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لما فعلت ذلك وخالفت أمر الله وأمر رسوله، فيقول ذلك مقدر علي ومكتوب ومقضي، يؤذر بذلك نفسه ويرفع الحرج عنها ويحتج على الله تعالى الذي له الحجة البالغة على جميع خلقه في كل حال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأقول إن قول العاصي هذا أعظم من معصيته وأكثر ضررا عليه في دنياه وآخرته، لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبها إنه قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد دينه من أصلها. فمتى يتوب هذا العاصي؟ ومتى يندم على فعله القبيح؟ ومتى يستغفر منه وهو لا يرى له فعلا ويرى أنه مجبور مكهور ليس له اختيار ولا قدرة؟ وهذا هو بعينه مذهب الجبارية، وهم فرقة من المبتدعين في الدين يقولون بعدم الاختيار على ضد ما تقوله المعتزلة، وهم فرقة أخرى من أهل البدعة ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين، وهو كما قال بعض العلماء خارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. amal ihtijaj bil qadar. Adapun al ihtijaj mengambil bukti dengan takdir atau komplain atau apa ihtijaj itu ya, mengambil bukti dengan takdir yang telah dimasukkan oleh setan terkutuk kepada banyak lisannya orang-orang awam muslim, itu sangat besar bahayanya. Artinya gini, setan itu selamanya menjadi musuh kita. Bukan musuh dalam selimut, tapi musuh yang nyata. Sebagaimana Allah telah sampaikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam dan Ibu Hawa, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bahwa setan itu musuh yang nyata, musuh yang jelas bagi kalian berdua. Artinya, apapun yang datang dari setan, itu tidak baik buat kita. Karena mereka memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar celaka sama dengan mereka. Sehingga mereka terus-menerus berusaha untuk merusak kita dari jalur yang benar. Di antaranya, khususnya bagi orang awam, orang yang jauh dari ilmu, atau orang yang merasa puas dari ilmu yang dimiliki. Ini setan akan mudah masuk ke mereka. Gampang. Kalau orang pinter, dibodohi itu sulit. Yang membodohi harus lebih pintar. Tapi kalau orang bodoh, dibodohi gampang. Dan itu terjadi. Buktinya banyak. Buktinya banyak. Sehingga umat Islam melawan agamanya sendiri. Umat Islam melawan agamanya sendiri, baik itu perintah yang wajib ataupun sunnah, karena ilmu setan telah sampai ke mereka lewat orang-orang Yahudi dan Nasoro. Itu yang bodoh, yang jauh dari ilmu, jauh daripada ulama, atau sudah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Sama halnya setan, selalu berusaha merusak kita. Di antaranya, kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita meninggalkan kewajiban, setan itu menyampaikan kepada kita, mengajari kita, dzalika muqaddarun alayya wa maktubun wa maqdiyun. Setan itu juga ngajari kita, kamu kalau melakukan kemaksiatan, kalau melanggar perintah, diajari sama setan bahwasanya kamu ini adalah abdun, hamba. Hamba itu menjalankan perintah. Hamba itu menjalankan apa yang diperintahkan. Apalagi kita hambanya Allah. Hambanya Allah, manusia itu tidak berbuat kecuali sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kamu melakukan ini itu bukan bukan melanggar ketentuan Allah, justru menjalankan ketentuannya Allah. Orang yang bermaksiat dia akhirnya enjoy, nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya dia melakukan ini itu karena takdirnya Allah, karena ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menganggap dirinya tidak bersalah dan menghilangkan dosa atas perbuatan itu. Jadi menganggap itu adalah enggak dosa. Karena apa? Menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Jadi intinya gini. Ini yang mestinya. Mestinya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita, menciptakan kita sekaligus amal perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan apa yang kalian perbuat. Baik atau jelek. Taat ataupun maksiat. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ketika kita berada di kandungan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan empat hal. Di antaranya menjadi orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Dan perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini tidak lepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perbuatan kita di atas dunia itu sudah tercatat, tercantum di dalam ketentuan kita. Karena itu Nabi mengatakan apa? Kullu makhlukin atau kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan kemana nanti dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan untuk surga, akan dimudahkan perbuatan penghuni surga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, akan dimudahkan bagi dia melakukan perbuatan penduduk neraka. Nah, itu sudah jelas bahwasanya ketika kita melakukan kemaksiatan itu berarti apa? Ketentuan Allah. Itu enggak salah, benar. Benar, itu mestinya seperti itu. Semestinya seperti karena apa? Kita tidak berbuat kecuali apa? Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan. Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan. Akan tetapi setan membuat kita nyaman dengan perbuatan maksiat, kejelekan, kemungkaran karena menganggap bukan kesalahan kita. Itu adalah ketentuan Allah. Loh, itu selalu dimasukkan oleh setan pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga kita ditanya, ketika kita ditegur, kenapa kamu lakukan ini? Dosa, enggak boleh. Loh. Pasti dia akan mengatakan, si. Lek awakmu enggak warai ki dosa. Loh, jangan protes ke saya ini enggak bisa menghindar. Saya ini berbuat karena apa? Sesuai ketentuan Allah. Lah kalau Allah tidak takdirkan saya melakukan ini, ya saya enggak mungkin melakukan ini. Allah menentukan saya melakukan ini, ya karena itu, disalahkan Allah. Seakan-akan mereka seperti itu. Nah ini apa? Setan terus melakukan hal seperti itu. Jadi membuat apa? Orangnya tidak merasa bersalah kalau melakukan kemaksiatan, kemungkaran, bahkan dia menganggap atau melemparkan kesalahan itu kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah itu la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak memiliki tanggung jawab apa yang dia lakukan. Enggak ada. Kemudian Allah melakukan ini, ada yang minta pertanggungjawaban kepada Allah. Kenapa engkau melakukan ini ya Allah? Enggak ada. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada satu orang yang meminta pertanggungjawaban kepada Allah karena ini miliknya Allah. Bos misalnya mau membakar hasil kerja dalam satu hari, dibakar kape, diobong kape, dibuang kape. Siapa katanya bos? Enggak ada hak pegawai untuk menuntut. Lu kenapa dibakar? Saya kerja capek-capek. Lu urusanmu kerja toh wis dibayar. Adapun itu milikku, kalau aku bakar ya punyaku. Jangan protes, kan gitu. Kita ini hambanya Allah. Makhluknya Allah. Nah, ketika Allah melakukan apapun, enggak ada yang perlu disalahkan dari Allah karena itu wewenangnya Allah, haknya Allah, kehendaknya Allah. Tapi kita enggak. Wahum yus'alun, akan tetapi manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dia melakukan kebaikan dimintai pertanggungjawabannya, dia melakukan kejelekan dimintai pertanggungjawabannya. Atas dasar apa mengerjakannya, melakukannya? Dimintai pertanggungjawaban, kenapa kita ini haknya Allah, miliknya Allah, pegawai itu. Dia menjalankan dengan benar pun, dia tetap akan mempertanggungjawabkan, kenapa? Akan melapor hasil kerja. Ini yang telah dijalankan, ini yang belum dijalankan, ini sudah selesai, ini sudah datang, ini benar pekerjaannya, disampaikan kepada bos. Bos gak ditanya, lo bos, apa udah melbu? Kok nak delok mudun? Dipecat kita, ngatur bos. Apa jadi bos sih? Bos sih kati mudun, bos sih kati delok, bos sih kati survei, bos sih kati turutok no kantor, apa jadi bos sih? Nah kalau diatur sama sekretaris, bendahara dan lain sebagainya misalnya. Bos, turun. Bos masuk kantor. Bos jangan ke sana. Loh. Dipecat kita. Nah, kita enggak ada hak ngatur Allah. Loh. Saya dilakukan seperti ini. Kenapa saya masuk neraka? Karena kamu melakukan kemaksiatan. Loh, saya melakukan kemaksiatan kan gara-gara Allah, loh. Nah, ini kan salah. Ini enggak benar. Lah pemikiran-pemikiran seperti ini dimasukkan oleh setan kepada akal-akal manusia dan tidak sedikit orang-orang muslim yang tertipu dengannya. Karena itu tidak sedikit dari mereka kalau kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Takdir Allah. Siapa meneng? Siapa sing iso minggat teko takdir Allah? Siapa yang bisa menghindar dari takdirnya Allah? Enggak ada. Kami melakukan ini sudah kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Ini sudah masuk ke lisan-lisan mereka. Sehingga dikatakan, kemaksiatannya itu masih ringan ketimbang ucapannya. Jadi ucapannya itu dosa yang lebih besar daripada perbuatannya. Ucapannya mengatakan, aku melakukan ini karena takdirnya Allah, karena ketentuannya Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Ucapannya ini jauh lebih besar dosanya ketimbang perbuatannya. Dan jauh lebih bahaya di dunia dan di akhiratnya untuk orangnya. Karena menunjukkan hati orang tersebut, keyakinan orang tersebut di dalam hatinya itu sedang goncang. Sedang banjir, sedang tsunami. Pertanyaannya, kapan taubatnya orang seperti itu? Kapan dia bisa merasa menyesal atas perbuatan jeleknya itu? Kapan dia bisa meminta ampun kepada Allah karena itu? Kenapa? Karena dia tidak melihat bahwasanya dia melakukan kesalahan. Orang kalau enggak pernah merasa bersalah, enggak mungkin dia minta maaf. Orang yang minta maaf itu karena dia merasa bersalah. Lah orang tadi itu gak merasa bersalah. Kenapa? Menganggap dirinya benar. Menjalankan ketentuannya Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Loh kapan dia bisa bertobat? Kapan dia bisa menyesali? Sedangkan dia tidak melihat bahwa dia melakukan kesalahan. Malah dia menganggap dia melakukan itu karena apa? Sudah di bawah wewenang Allah yang tidak akan mungkin bisa dia hindari, dia jauhi. Seakan-akan atau dia meyakini bahwa dia tidak memiliki ikhtiar dan tidak memiliki kudroh kemampuan. Ini orang itu tidak meyakini, tidak memahami kalau dia memiliki ikhtiar. Tidak mengetahui kalau dia memiliki kudroh kemampuan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang terjadi pada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada, apa yang terjadi di antara mereka, di dalam diri-diri mereka. Lu ini bukti. Bukti apa? Bukti bahwasanya ada sesuatu yang bisa berubah karena perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan kita. Siapa yang merubah? Allah. Berarti di situ Allah memberikan apa? Ikhtiar. Memberikan kemampuan kita bisa merubah. Kalau Allah merubah, bisa. Bukan enggak bisa Allah merubah. Tapi terkadang Allah enggak mau merubah kecuali kalau orangnya yang mau berubah. Orangnya mau berubah, baru Allah merubahnya. Kalau orangnya tidak mau berubah, Allah tidak akan merubahnya. Lu berarti kan ada kudrah, kemampuan kita berubah. Jadi bukan nyantol toh, gantung toh. Apa jadi ini Gusti Allah? Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, upaya dari kita. Enggak akan. Lah orang bodoh mau jadi pintar kalau enggak ada usaha ya apa? Kita ini kecil, bayi, bodoh, enggak ngerti apa-apa. A, B, C, A, bata. Enggak tahu kita. Enggak ngerti. Satu tambah satu, satu kali satu, satu bagi satu, atau yang lain sebagainya. Kita enggak tahu semuanya. Kita mengetahuinya itu karena apa? Karena ada usaha, ada upaya, dan Allah memberikan kemampuan sehingga kita bisa mengetahui, bisa memahami. Sama halnya dengan perbuatan. Tadinya kita enggak bisa melakukan, enggak ngerti. Allah memberikan kemampuan. Dan kita memiliki usaha dan upaya untuk melakukannya. Loh, berarti kalau kita punya usaha, upaya, dan kemampuan, kita bisa rem keinginan kita, kemampuan kita, upaya kita. Sekarang misalnya nih, contoh. Ada kemaksiatan di depan. Di sini kita punya kemampuan melakukan. Kenapa? Gak sakit, sehat. Dan juga ada upaya, mau. Mengerjakan. Jadi bukan hanya kemampuan bisa melakukan, tapi juga ada keinginan. Lah keinginan dan usaha, upaya atau kemampuan, ini kan bisa ditahan. Bisa ditahan. Sama dengan apa? Makan, minum. Perut lapar, keroncongan, kepingin makan dan minum. Tapi kita bisa tahan, gak makan, gak minum sekalipun perut keroncongan. Lu kenapa? Karena ada keinginan, ada kemauan, ada kemampuan. Nah, tapi itu semuanya bisa direm. Siapa yang ngerem? Allah. Enggak, kita. Karena Allah memberikan wewenang. Sama halnya orang tua ngasih duit ke anak. Duit. Beli-beli. Apa harus terus tanya ke orang tua? Pak, aku tuku iki. Kok balik meneng? Pak, aku tuku iki. Pak, aku tuku iki. Tidak mungkin. Pinternya anak, kiranya apa yang disenangi orang tua, dia beli. Kiranya apa yang enggak disenangi orang tua, ya jangan dibeli. Lah kalau anaknya membeli, yang enggak disenangi orang tua, apa hasilnya? Loh, orang tua akan marah. Orang tua akan marah. Sama halnya Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita wewenang. Bisa berbuat, bisa tidak. melakukan ini, mampu melakukan itu. Tergantung kita. Kita mau melakukan yang mana? Mau melakukan yang dicintai Allah atau yang dimurkai Allah? Lah kalau kita melakukan yang dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan yang dimurkai oleh Allah, Allah akan melakukan. Loh, kita memiliki sifat ikhtiar. Nah, sedangkan mereka enggak melihat itu. Mereka tidak melihat itu. Kenapa? Sudah ditipu oleh setan. Sudah dibodohi oleh setan. Enggak melihat itu mereka. Menganggap dirinya ini sudah wis dikontrol sama Allah. Enggak iso ngelakoni kecuali yang sudah ditentukan Allah. Liane enggak sanggup apa-apa. Wis. Jadi ibarat apa? Ibarat permainan catur. Dari seopak kecuali Gusti Allah. Itu mereka, anggapannya mereka seperti itu. Padahal Allah memberikan wewenang. Allah memberikan wewenang. Lah ini, seperti ini akidahnya Jabariyah biasanya. Namanya Jabariyah. Jabariyah itu satu kelompok orang ahli bid'ah. Karena akidah itu banyak macamnya. Yang umum yang kita ikuti itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada akidah lain. Ada akidah yang dinamakan Jabariyah. Jabariyah itu mereka berpendapat tidak ada ikhtiar. Jadi manusia itu tidak bisa memilih. Bisanya melakukan secara paksa. Mau tidak mau harus dikerjakan. Tidak bisa memilih. Tidak gelem. Ini tidak. Jadi kalau kemaksiatan islah konono, kalau ketaatan islah konono, itu akidah Jabariyah, keyakinannya Jabariyah. Ada lagi yang serupa dengan Jabariyah, Mu'tazilah. Kalau Jabariyah ada mul ikhtiar, nggak ada ikhtiar, tidak ada ikhtiar. Jadi melakukan sewenang-wenang. Maksiat oke, ketaatan oke. Jadi tidak menganggap salah kemaksiatan yang dilakukan. Jadi dia mereka punya pendapat fi'lullah, itu semuanya perbuatannya Allah. Jadi kita melakukan maksiat itu karena fi'lullah, perbuatannya Allah. Ketaatan juga seperti itu, fi'lullah, perbuatannya Allah. Itu akidah Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, lawannya Jabariyah. Lawannya Jabariyah. Jadi kemaksiatan itu wewenangnya Allah, ketaatan juga wewenangnya Allah. Tapi mereka mengatakan hampir mirip dengan Jabariyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi enggak Mu'tazilah, enggak Jabariyah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan, kharijun min baini fardhin wa damin labanan khalisan sa'iqan li syaribin. Jadi dimisalkan oleh para ulama, seperti susu. Seperti susu. Susu itu keluar antara darah dan nanah. Susu itu keluar antara darah dan nanah. Lah Jabariyah dan Mu'tazilah itu ibarat darah dan nananya. Menghasilkan susu. Susunya itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dari satu sumber, tapi yang ini kotor, tengah-tengah yang keluar susu. Susunya bersih itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi disaring. Tuhannya Allah, sama-sama Allah Tuhannya. Nabinya pun sama, Nabi Muhammad. Tapi beda. Ini sumbernya kotor. Yang ini juga sumbernya kotor. Hasilnya ketika disoling keluar bersih. Bersihnya itu ahli sunnah wal jamaah. Antara nanah dan darah keluarnya air susu itu ahli sunnah wal jamaah ya, jadi ahli sunnah wal jamaah tengah-tengahnya. Nah insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan yang benar, menjauhi yang batil, yang sesat, yang salah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita, menjaga keyakinan kita agar tetap lurus sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.